Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijma'ul Juyus Islamiyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Wa qala ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa qad ikhtulifa fi mufassiri dhamiri min qawlihi walakin ja'alnahu nura faqil huwa al imanu li kaunhi aqrabal madhkurin madhkuraini wa qila wal kitabu fa inna nuru alladhi hada bihi ibadahu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatu fillah, kita masih dalam penjelasan panjang Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala tentang perumpamaan yang telah Allah sebutkan, perumpamaan air dan perumpamaan api. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat yang menyatakan tak sama orang yang mendapat cahaya dengan orang yang dalam kegelapan. Tak sama antara orang buta dan orang yang melek. Tak sama antara orang dalam naungan dan orang yang terpanggang dengan panasnya matahari. Tak sama antara yang hidup dan antara yang mati. Maka Allah Jalla fi'ula telah menjadikan orang-orang yang mengambil petunjuk daripada petunjuknya bagi mereka cahaya. Ya, dan kehidupan yang mana hal ini dapat ya menjaganya dari berbagai macam panas asyubhat, kesesatan, al-bid'ah, kesyirikan yang dia di atas cahayanya. Adapun yang lain, orang lain adalah orang yang buta, bagikan orang yang mati dalam panasnya kekufuran, kesyirikan, kesesatan, tenggelam dalam kegelapan. Kemudian beliau melanjutkan wa qala ta'ala, dan Allah berfirman wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami telah wahyukan kepadamu ruhan min amrina, wahyu dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab, padahal engkau tidak pernah tahu sebelumnya apa itu Alkitab. Walal iman, dan engkau pun tak tahu sebelumnya apa itu iman. Walakin, tetapi ja'alnahu nuran, kami telah menjadikan ia sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasha', dengan cahaya itu kami beri petunjuk siapa-siapa yang kami kehendaki. Min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Ayat ini menjelaskan tentang karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi-Nya yang mulia SAW. Karunia yang begitu besar berupa wahyu yang diturunkan kepada beliau. Padahal beliau sebelumnya tak pernah tahu apa yang namanya Alkitab, tidak tahu apa yang namanya iman. Tapi wahyu itu yang Allah jadikan sebagai cahaya. Allah tunjuki Nabi dengannya, dan Allah tunjuki siapa yang dia kendakinya. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa qad ukhtulifa fi mufassir al-dhamir, telah terjadi persisian di antara ulama dalam menjelaskan ad-dhamir, kata pengganti dari firman-Nya walakin ja'alnahu nuran, tetapi kami jadikan ia sebagai cahaya. Kata-kata kami jadikan ia ini, dhamir di ia ini dipersisikan di kalangan ulama. Ada yang menafsirkan makna ia adalah iman, artinya demikianlah kami jadikan iman sebagai cahaya, karena inilah yang paling dekat dengan dhamir tersebut. Sebagian mengatakan Kami jadikan ia, ianya kembali kepada Alkitab. Kami jadikan ia Alkitab sebagai cahaya. Kami beri petunjuk dengannya. Ya, sesungguhnya cahaya inilah yang dengannya, sesungguhnya Alkitab inilah Allah berikan cahaya. Allah beri, ya, jadikan sebagai cahaya menunjuki hamba-hambanya. Ini dua pendapat. Naam. Qala syekhuna wassawabu annahu 'aidun 'ala ar-ruhil madhkuri fi qouli ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura. Naam, berkata syekhuna, berkata syekh kami, maksudnya adalah gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang benar bahwasanya dhamir kami jadikan ia kembali kepada ruh yang telah disebutkan dalam firman-Nya ini. Wa kadzalika wahayna ilaika ruhan, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Ruh ini maknanya adalah wahyu. Ya, yang mana dialah sumber kehidupan hati. Min amrina, dari perintah kami, ma kunta tadri mal kitab walal iman, sebelumnya engkau tak pernah tahu apa isi Alkitab, apa itu iman, walakin ja'alnahu nuran, tapi kami jadikan ia wahyu tersebut sebagai cahaya. Ay ja'alna dhalika ar-ruha nuran, demikianlah kami jadikan ruh tersebut sebagai cahaya. Ruh di sini tafsirnya adalah wahyu itu sendiri. Wahyu disebut ruh karena wahyu inilah yang menghidupkan hati manusia. Kita ini hidup dengan adanya iman. Ya, iman itu diisi dengan wahyu. Wahyu itulah yang menghidupkan iman. Jadi sumber kehidupan hati itu ada pada wahyu. Maka dengan wahyu inilah Allah jadikan cahaya yang memberikan dengannya petunjuk kepada hamba-hambanya. Ai ja'alna dzalika ruh, kami telah menjadikan ruh tersebut. Apa makna ruh di sini? Wahyu. Sebagai cahaya yang kami beri petunjuk dengannya siapa yang kami kehendaki daripada hamba kami. Fasamma wahyahu ruhan, maka Allah menamakan wahyunya dengan kata-kata ruh. Kita ketahui ruh adalah materi kehidupan, dengannya lah kita hidup. Kenapa kita bisa hidup? Karena ada ruh. Hati kita ini bisa hidup karena ada ruh berupa cahaya wahyu. Ya, manusia dapat hidup dengan adanya ruh, dan hati akan menjadi hidup dengan adanya wahyu. Kata beliau, ayja'aka fasamma wahyahu ruhan, Allah telah menamakan, menyebutkan wahyunya dengan ungkapan ruh. Kenapa? Lima yahsulu bihi min hayatil qulubi wal arwah, karena ruh inilah dengannya, ya, hidup hati-hati manusia, yang dengan hal tersebut hidup pula ruh-ruh mereka. Naam, allati الذي هي الحياة في الحقيقة ومن عدمها فهو ميت لا حي والحياة الأبدية سرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي أوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم حسبك. Jadi kata beliau, maka Allah telah menamakan wahyunya dengan ungkapan ruh, karena dengan roh tersebutlah akan tercipta kehidupan dalam hati kita dan kehidupan arwah manusia, yang mana kehidupan hati dan roh inilah sebenar-benar kehidupan. Orang yang hidup tanpa hati yang dipenuhi dengan roh iman, dianggap tak hidup, dianggap bangkai, mati. Orang-orang kafir itu tak ada rohnya. Maksud roh sini apa? Tak ada imannya yang menjadi sebab dengannya hidup hatinya. Maka kehidupan hakiki adalah kehidupan roh dan kehidupan hati, yang mana roh dan hati kita ini hidup dengan wahyu yang disebut juga dengan nama roh. Ya, kata beliau, وَمَنْ عَدَمَهَا فَهُوَ مَيِّتٌ لَحَيِّ وَمَنْ عَدِمَهَا فَهُوَ مَيِّتٌ لَحَيِّ, barang siapa yang tidak ada padanya roh berupa wahyu ini dalam hatinya, maka hakikatnya dia adalah orang mati yang tidak hidup. وَالْحَيَاتُ الْأَبَدِيَةُ سَرْمَدِيَةُ فِي دَرِ النَّعِيمِ, dan kehidupan yang kekal abadi di surga. hiya thamratu hayatil qalbi, adalah merupakan buah daripada hidupnya hati, yang hatinya hidup di dunia dengan iman, yang mana iman ini sumbernya adalah wahyu, dia pula akan menjadi sumber kehidupan yang abadi kekal di surga kelak selama-lamanya. Thamratu hayatil qalbi bihadzal ruh. Ya, maka hakikat kehidupan yang abadi kekal dalam negeri penuh kenikmatan surga adalah merupakan efek ataupun buah daripada adanya ruh ini. Ya. Alladzi uhiya ila rasulih sallam. Ruh ini berupa wahyu yang telah diwahyukan kepada rasulnya. Faman lam yahya bihi fid dunya, na'am. Qra. Faman lam yahya bihi fid dunya fa huwa mimman lahu jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Wa adhamu an-nasi hayatan fi ad-dawri thalath dari ad-dunya wa ad-duri fi ad-duri thalath dari ad-dunya wa daril barzakhi wa daril jazai adhamuhum nasiban min hadhihi al-hayati bi hadha ar-ruh. Hasbuka. Kata beliau, faman lam yahya bihi fi ad-dunya, barang siapa yang tidak hidup dengan wahyu di dunia, dengan ruh yang tadi kita artikan wahyu, barang siapa yang tidak hidup dengan wahyu di dunia, tak peduli dengan wahyu, tak menjadikan wahyu sebagai pedoman, petunjuk, cahaya menerangi jalannya, fahuwa mimman lahu jahannam, maka mereka inilah kelak yang akan disiapkan bagi mereka neraka jahannam. Alladzi la yamutu fiha wa la yahya, dalam neraka jahannam itu dia tidak akan pernah mati selama-lamanya, tapi juga tidak dianggap hidup. Karena hidup itu adalah kenikmatan iman, kenikmatan abadi yang buahnya adalah surga. Adapun di neraka jahanam, dibilang mereka hidup, tidak hidup. Karena tak ada kenikmatan sedikit juga pun, dibilang mereka itu mati, mereka tidak mati. Karena itu Allah mengatakan, la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang dalam neraka itu tidak pernah mati, tidak pula pernah hidup. Makna tidak pernah mati, binasa selama-lamanya, tak mungkin lagi binasa karena kematian telah tiada, kematian telah disembelih. Makna mereka dikatakan la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup, maksudnya tidak hidup dengan kehidupan yang hakiki berupa kehidupan wahyu yang menerangi hatinya, yang membuahkan nikmat surga, tak dapat. Di dunia ini orang-orang yang dalam penderitaan, hakikatnya mereka tak merasa hidup. Istilah kita apa? Hidupnya segan. Hidup segan, mati tak mau. Ya, mati tak mau, tapi hidup segan, menderita sepanjang hidupnya. Orang itu dikatakan hidup ketika merasa nikmat dengan hidup. Adapun dalam penderitaan bukan kehidupan. Di dunia demikian, demikian juga di akhirat kelak. Tidak ada kehidupan dalam azab yang kekal selama. Orang yang paling nikmat hidupnya dalam tiga negeri, apa kira-kira tiga negeri ini? Dunia, barzakh, negeri akhirat. Hanya tiga yang kita, tiga kampung, hanya tiga kampung. Sekarang kita masih di kampung dunia. Besok, lusa, tahun depan kita akan di kampung barzakh, dalam kubur. Ya, setelah itu datanglah kiamat, hari berbangkit, kita pindah kepada alam akhirat. Kata beliau, wa a'dhamun nasi hayatan, orang yang paling nikmat hidupnya fid duri thalath, dalam tiga negeri ini, dari dunia, negeri yang bernama dunia, wa daril barzakh, negeri yang bernama alam barzakh, wa daril jaza, negeri yang namanya hari pembalasan, a'dhamuhum nasiban min hadhil hayati bihadhar, orang yang paling beruntung, orang yang paling banyak keberuntungannya dengan wahyu yang dijadikan sebagai kehidupan hatinya. Yang paling banyak memahami wahyu, mengamalkan wahyu, maka dia yang paling hidup, yang paling dahsyat kenikmatan hidupnya, bertingkat-tingkat. Subhanallah. Ini Quran Allah turunkan kepada kita kaum muslimin. Berbeda-beda kaum muslimin dalam menyikapi Quran ini. Ya, ada yang tak pernah peduli sama sekali, belajar membaca Quran pun malas, tak tahu membedakan antara alif dan ba, ta dan tha, apalagi yang mirip-mirip, tak bisa membedakan antara ja, za, za, tak peduli. Mau belajar? Malulah ada besar, belajar Iqra. Orang udah Quran awak Iqra, enggak lah. Ada yang seperti ini terhadap wahyu. Ada yang dia peduli mempelajari Quranul Karim, tapi hanya sekedar mempelajari huruf-hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya, makhrajnya, berhenti sampai di situ. Ya. Lagunya indah, makhrajnya bagus, tepat. Hanya sampai di situ. Quran dibacakan dalam munasabat, dalam kondisi tertentu, ada yang mati, bentangkan Quran. Ada peringatan ini, bentangkan Quran. Takut rumah nanti dihinggapi hantu, bentangkan Quran. Ya. Ada orang-orang yang mempelajari makhrajnya, hurufnya, panjang pendeknya, dan mempelajari makna yang tersirat di balik gambar-gambar ataupun bentuk-bentuk kalimat-kalimat tersebut. Mempelajari pengertiannya, tafsirannya. Subhanallah. Sebagian mereka hanya mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Mengamalkan ala kadarnya. Sebagian mereka mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan wahyu ini pun manusia bertingkat-tingkat pula. Ya. Maka kata beliau rahimahullah, siapakah orang paling beruntung nanti di negeri akhirat? Paling beruntung juga di negeri dunia, paling beruntung di alam barzah. Mereka lah yang paling banyak mengambil bagian daripada wahyu dalam hidupnya. Mempelajarinya, memahaminya, memikirkan maknanya, mentadaburinya, menyeru manusia kepadanya, mengajarkannya, menyebarkannya. Inilah yang paling beruntung. Ya, subhanallah. Jadi apa tadi makna ruh? Wahyu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Makna ruh adalah wahyu itu sendiri. Wahyu disebut ruh. Naam. Kamil. Ahsanallahu ilaikum. Wa sammahu ruhan fi ghairi mawdhi'in min al-Qur'ani. Ka qawlihi ta'ala rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawmat talaq. Wa qala ta'ala yunazzilul malaa'ikata birruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dan Allah jalla wa 'ala telah menamakan ruh ya sebagai arti wahyu dalam banyak tempat dalam Quran Al-Karim. Di antaranya Allah berfirman rafi'ud darajat. Rafi'ud darajati. Dialah Tuhan yang mengangkat setinggi-tinggi derajat daripada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dzul arsy. Dialah Tuhan pemilik arasy. Yulqir ruha. Dialah yang telah menurunkan wahyu min amrihi dengan perintahnya ala man yasha kepada siapa yang dia kehendaki. Di sini Allah menyebutkan wahyu dengan kata-kata ruh. Karena wahyu itulah menjadi sumber kehidupan hati, ruhnya hati ini. Min ibadihi ya kepada siapa yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya liyundhira yawmat talaq. Agar ya Allah Jalla wa'ala mengingatkan manusia hari kelak akan bertemu manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah kembali menyebutkan wahyunya dengan kata ruh. Ya, dalam surah Ghafir ayat 15. Kemudian dalam ayat lainnya, dalam surat An-Nahl ayat kedua, yunazzilul malaikata birruh. Dan Allah yang telah menurunkan malaikat membawa wahyu. Maksudnya Jibril membawa wahyu birruh. Allah telah menurunkan malaikat dengan ruh, maksudnya dengan wahyu. Min amrihi, dengan perintahnya, ala man yasha'u min ibadihi, kepada siapa yang dikenaki daripada hamba-hambanya, para rasul-rasulnya. An andiru, agar mereka semua menyampaikan kepada umatnya, ingatkanlah umat kalian, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali saya. Fattaqun, maka takutlah hanya kepada aku semata. Dua ayat Allah menamakan wahyunya dengan kata-kata apa? Ruh. Naam. Ahsanallahu ilaikum wa sammahu nuran lima yahsulu bihi min istinaratil qulubi wa ida'atiha wa kamalir ruhi bi hataini as-sifataini wa kamalur ruhi wa kamalur ruhi bi hataini as-sifataini bil hayati wan nuri wala wasammahu nuran. Allah juga menamakan wahyu itu dengan cahaya, dengan ruh satu, dengan cahaya dua. Lima yahsulu bihim min istinaratil qulub, karena dengan wahyu inilah akan bercahaya, terangi al-qulub, hati-hati manusia. Min istinaratil qulub wa idha'atiha. Jadi disebutkan juga wahyu ini dengan kata-kata ya nur, cahaya. Karena wahyu ini membawa cahaya yang dengannya dia menerangi hati-hati manusia. Wa kamalur ruhi bihataini sifataini. Dan ruh itu akan menjadi sempurna dengan dua karakter yang dimiliki, dengan dua sifat. Bil hayati wan nur. Dengan kehidupan dan dengan cahaya. Sempurnalah ruh ya dengan dua hal, dengan kehidupan dan dengan cahaya. Naam. Wala sabila ilaihima illa ala aidir rusuli salawatullahi wasalamuh alaihim wal ihtida'i bima bu'itsu bih. Hasbuka. Dan tidaklah ada jalan untuk mendapatkan dua hal ini, kehidupan hati dan cahaya hati, kecuali ya dengan mengikuti apa yang telah dibawa oleh para rasul-rasul Allah SAW alaihim amdullah sataslim, dan mengambil petunjuk apa yang mereka bawa. Barang siapa yang ingin kehidupan dan cahaya dalam hatinya, maka tak ada jalan mendapatkan kehidupan hati ini dan cahaya hati kecuali mengikuti apa yang ada di tangan-tangan para rasul yang Allah utus kepada manusia, dan apa yang mereka bawa. Naam. Wa talaqil ilmi an-nafi'i wal 'amalu shalih min miskatihim. Naam. Kata beliau, taklah pernah dapat manusia memperoleh cahaya dan kehidupan ini kecuali ketika mereka bertalaqqi. Maksudnya adalah mengamalkan, menuntut ilmu yang bermanfaat, kemudian mengamalkan ilmu tersebut dalam bentuk amal saleh. Min miskatihim, dari lentera-lentera yang dibawa oleh para rasul. Para rasul membawa lentera, lenteranya adalah wahyu tadi. Ya, yang dalamnya ada kehidupan, hayatun wa nur, kehidupan dan cahaya. Dan Muqayyim menyebutkan bahwasanya, ya, di mana ada kehidupan, di mana ada cahaya, di situ akan hidup. Ya. Di mana tak ada cahaya, tak ada kehidupan. Maka kata beliau rahimahullah, ya, yang akan mendapatkan kehidupan dan cahaya ini adalah orang-orang yang bertalaqqi, menimba ilmu yang benar, ilmu nafi', yang bersumber daripada wahyu, dan mengamalkan ilmu tersebut dalam amal saleh. Yang mana kedua-duanya ini, ilmu dan amal, mereka peroleh dari min miskatihim, dari lentera-lentera yang dibawa oleh para rasul. Naam. Wa illa farruhu maitatun mudlimah. Naam. Kalaulah tidak, maka pastikanlah ruh-ruh yang ada dalam diri manusia adalah merupakan ruh-ruh yang hakikatnya mati, penuh dengan kegelapan. Subhanallah. Maka manusia yang tidak mengambil petunjuk daripada miskatun nubuah, daripada lentera para rasul, mereka lah yang ruh-ruhnya mati dalam kegelapan. Orang-orang kafir, munafik, ahlul bid'ah, ahlul dhalalah, dari falasifah, ahlul kalam, dan semacam mereka, mereka inilah yang mati ruh mereka karena tak menjadikan miskatun nubuah, lentera-lentera yang dibawa para nabi, sebagai sumber petunjuk cahaya. Naam. Fa in kana al-'abdu musharan ilayhi bizuhdi wal fiqhi wal fadilati wal kalami wal buhuthi fa inal hayata wal istintharata biruhi wal istinarata biruhi alladhi awhahu Allah ta'ala ila rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ja'alahu nuran yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi wa ra'a dhalika kullih wa laysa al-'ilmu kathratan naqli wal bahthi wal kalami. Naam, hasbuka. Kata beliau rahimahullah, fa in kana al-'abdu musharra ila bizuhdi, walaupun orang ini ditunjuk manusia, dipuji manusia sebagai orang yang zuhud. Banyak yang tersesat ibadah Allah, banyak ikhwati fillah, orang-orang zuhud yang tersesat. Banyak tokoh-tokoh Mu'tazilah begitu zuhudnya dalam hidup, zuhud, tapi tak peduli. Makanya kata beliau, ya, fa in kana al-'abdu musyaran ilaihi bizuhdi wal fiqhi wal fadilah wal kalami wal buhuth, meski dia terkenal, ditunjuk manusia, disanjung manusia dengan kezuhudannya, dengan fiqihnya yang dalam, ahli fiqih, dengan kemuliaannya, dengan perkataannya, dengan berbagai macam ragam pembahasan-pembahasannya, tak ada guna. Fa innal hayata wal istinarata birruhi alladhi awhahu Allah ta'ala ila rasulih, sesungguhnya kehidupan dan cahaya dengan wahyu yang telah Allah wahyukan kepada para rasulnya, dan Allah jadikan sebagai cahaya yang Allah beri petunjuk siapa dikehendaki daripada hamba-hambanya, adalah ya di belakang daripada apa-apa yang mereka miliki daripada ilmu, fiqih, perkataan, makalah, tak ada guna, sia-sia. Kecerdasan tak ada guna. Ahlu kalam apa kurangnya? Cerdas, luar biasa kecerdasannya ahlu kalam. Ya, tidak ada ahlu kalam itu yang bodoh, tidak ada. Al-falasifa, ya, para filosof, tidak ada yang bodoh, cerdas semua, tapi tak dapat petunjuk. Ya, Plato, Socrates, Aristoteles, ini orang cerdas semua. Ulama-ulama ahlul kalam, Al-Jubba'i, Nizam dan lain-lainnya, tidak ada yang tidak cerdas. Ya, cerdas. Terkenal kecerdasannya Wasil bin Atha itu cerdas luar biasa. Kecerdasannya luar biasa, murid Hasan Basri. Tak guna, karena mereka tidak mengambil kehidupan, ya, wahyu dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Tak mengambil cahaya yang dibawa oleh para rasul. Maka semuanya sia-sia. Kata beliau, falaisal ilmu kathratan naqli wal bahthi wal kalam, ilmu itu bukanlah orang yang banyak menukil, berkata Syekh Fulan, berkata ulama Fulan, ahli dia, semua dia tahu, berkata alim Fulan, banyak menukil perkataan-perkataan, bukan ini ilmu. Ahli dalam membahas masalah-masalah, bukan ini ilmu. Ya, ahli dalam memahami ilmu kalam, bukan ini ilmu. Naam, walakin nurun yumayyizu bi sahih al-aqwali min saqimiha wa haqqaha min batiliha wa haqqaha min batiliha wa ma huwa min miskatin nubuwati mimma huwa min ara'il rijali. Asbuka, walakin, tetapi hakikat ilmu itu adalah nur, cahaya. Yumayyizu bihi sahih al-aqwal min saqimiha, yang dengan ruh inilah, dengan cahaya inilah, dia dapat membedakan mana yang sahih daripada pendapat-pendapat ulama, mana yang tidak sahih, mana yang lemah. Wa haqqaha min batiliha, yang dapat membedakan mana yang hak dari yang batil. Wa ma huwa min nishkatin nubuwah, dia tahu membedakan ini ilmu bersumber daripada lentera yang dibawa oleh para nabi. Mimma huwa min ara'ir rijal, ini ilmu adalah hasil buah pikir, kreasi otak ijtihad manusia. Tahu dia beda-bedakan. inilah ilmu yang hakiki. Bukan banyak menukil, bukan banyak tahu perkataan orang, bukan, tapi adalah cahaya yang dengannya dapat membeda-bedakan antara yang hak, yang batil, antara yang sunnah, yang bid'ah, antara wahyu dan pendapat manusia, perasaan manusia. Ini ilmu. Naam. Wa yumayyizu an-naqda alladhi 'alayhi sikkatul madinati an-nabawiyyati alladhi la yaqbalu Allahu 'azza wa jalla thamanan li jannatihi siwahu min an-naqdi alladhi 'alayhi sikkatu Jengkiz Khan wa nawabihi min al-falasifa wal jahmi wal mu'tazilah. Hasbuka. Jadi hakikat daripada ilmu itu, kata beliau, ya, orang yang mampu membedakan wa yumayyizun naqd alladhi 'alayhi sikkatu madin, dapat dia membedakan mana uang asli yang ada stempel daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidaklah Allah terima apapun transaksi kecuali dengan uang daripada stempel Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana dialah merupakan harga mati untuk memperoleh surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dapat membedakan mana yang namanya uang asli berstempel Nabi dan uang palsu berstempel Genghis Khan. Genghis Khan itu dialah Raja Mongol yang menaklukkan kaum muslimin, yang menghabiskan, membinasakan khalifah terakhir Genghis Khan, yang menghancurkan Baghdad, yang membakar buku-buku, yang menumpukkan gunung-gunung daripada kepala manusia daripada kaum muslimin, Genghis Khan. Perkataannya itulah hukum, itulah Genghis Khan. Yang dia katakan menjadi hukum. Orang berilmu tahu membedakan ini berstempel Nabi SAW, dari Nabi SAW, yang mana ini stempel bagikan uang yang sah, yang dapat bertransaksi dengannya, dapat dibeli surga Allah SWT. Dan ini uang palsu stempel Genghis Khan. Ibnu Qayyim bahasanya tinggi nih. Subhanallah. Wa nuwabihi, ataupun wakil-wakil Genghis Khan, minal falasipa, dari para filsuf yang tersesat, banyak ahli filsuf yang tersesat, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Farid, banyak yang tersesat. Kita kok dengar nama Ibnu Sina itu kayak kita anggap udah mantap kali. Jadi simbol, ya, Ibnu Sina tersesat dalam bab akidah, sesatnya mengingkari hari berbangkit, mengingkari azab kubur, mengingkari surga, mengingkari neraka. Ini adalah merupakan wakil-wakilnya Genghis Khan. Wal Jahmiyah, pengikut Jaham bin Sofwan, yang menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, yang meniru gaya Jahmiyah, menolak sifat sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah yang meniru Jahmiyah, Jahmiyah paling dahsyat, menolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan perwakilan daripada Genghis Khan, yang perkataannya dipanuti, dijadikan sebagai rujukan orang-orang datang belakangan, dikultuskan, diagungkan, yang tak boleh diselisihi. Kalau kau bukan Asy'ari, akidahmu engkau tersesat, bukan Ahlussunnah. Subhanallah. Ditimbang Ahlussunnah dengan kata-kata Asy'ari atau Maturidi. Kalau kau bukan berakidah Maturidi Asy'ariyah, maka engkau bukan Ahlussunnah. Subhanallah. Kapan Asy'ari lahir dan kapan Imam Maturidi lahir? Mereka lahir jauh di belakang setelah para sahabat. Lahir para tabi'in. Berarti para sahabat tidak berakidah Asy'ari dan Maturidi. Berarti bukan Ahlussunnah. Berarti Rasulullah bukan Ahlussunnah karena tidak berakidah Asy'ari Maturidi. Subhanallah. Kalau kamu bukan berakidah Asy'ariyah, bukan berakidah Maturidi, engkau bukan Ahlussunnah. Subhanallah. Berarti para sahabat, apakah akidahnya Asy'ariyah? Bagaimana dikatakan akidah sahabat Asy'ari? Dia lahir belakangan jauh. Sebagian orang mengatakan kalau kau tidak ikut tarikat Naqsabandi atau Syadili atau Qadiri, engkau di atas kesesatan, contohnya. Subhanallah. Sementara para tabi'in tak pernah ikut akidah Naqsyabandi. Tabi'ut tabi'in, subhanallah, sahabat tak kenal dengan nama Naqsyabandi. Apakah berani kita katakan mereka semua tersesat? Subhanallah. Jadi ilmu yang benar adalah ilmu yang dapat membedakan mata uang asli, stempelnya stempel kenabian, dengannya dapat diberi surga Allah SWT, dari mata uang palsu, stempel jenis khan dan para wakil-wakilnya dari ahli falasifah, ahli kalam, mu'tazilah, jahmiyah dan seterusnya. Naam. Wa kullu man ittakhadha li nafsihi sikkatan wa darban wa naqdan yurawijuhu bainal alami فهذه الأثمان كلها زيوف لا يقبل الله سبحانه وتعالى في ثمن جنته شيئا منها. حسبك ما شاء الله. كتب beliau, وكل من اتخذ لنفسه سكة وضربا ونقدا, siapa yang masing-masing membuat mata uang sendiri, stempel uang sendiri. Bayangkan, tak puas antum dengan mata uang rupiah yang dikeluarkan pemerintah, antum buat sendiri, antum stempel sendiri, antum bawa berbelanja di mal-mal, di plaza-plaza, kira-kira diterima uang antum? Masuk penjara memasukkan uang. Subhanallah. Kata beliau, barang siapa yang membuat untuk diri sendiri stempel uang, ya, cash yang dia yurawijuhu, yang dia lariskan bainal alam, dia jadikan sebagai sarana transaksi di alam ini. Fahadhil athmanu kulluha zuyufun, maka uang ini semuanya nilainya adalah palsu, tak dapat dijadikan sebagai sarana transaksi. Yang ada ketangkap masuk penjara pembuat uang palsu. Demikian juga lah amalan, ibadah. Ibadah yang Nabi tak buat itu sama dengan uang palsu yang tidak diterima ketika transaksi. Ngarang-ngarang azan, hayya 'alal shalah, dikarang kawan, hayya 'alal jihad, bawa pedang. Ya Allah, hebat kali jihad yang kau anggap jihad tuh. Dipalsukannya uang berstempel Nabi yang dia sallam, stempel nubuah dipalsukannya. Bahaya. Ya. Barang siapa yang buat sendiri uang sendiri, mata uang sendiri, stempel sendiri yang dia lariskan, sebarkan di alam ini, semuanya adalah merupakan mata uang yang palsu. La yaqbalullahu subhanahu wa ta'ala fi thamani jannatih, yang tidak Allah terima transaksi tersebut untuk membeli surganya. Semua bid'ah yang dibuat manusia tak dapat dengan membeli surga Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil. Apalagi bid'ah yang paling sesat dalam bab Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, bagaimana akan membeli Allah, membeli surga Allah SWT. Subhanallah. Allah yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ialah Tuhan Maha Pemurah di atas arasnya bersemayam. Yang mengatakan, barang siapa yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, maka dia tersesat kesesatan yang jauh, bahkan kafir, ya, karena telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Subhanallah. Yang mengatakan Allah di atas arsy-Nya bukan manusia, kita tak punya hak mengada-ada atas nama Allah. Yang mengatakan demikian Allah sendiri, tak diterima akal kami itu, ustaz. Dianggapnya akalnya lah standar kebenaran, mengukur satu benar atau sesuatu itu tak benar. Subhanallah. Bagaimana kelak di hari kiamat dia jumpa dengan Allah? Kalau kita jumpa Allah, hai fulan, mengapa kau katakan aku di atas arsy bersemayam? Mudah kita menyangka, ya Allah, aku tak katakan kecuali apa yang kau katakan. Aku hanya mengikuti apa yang kau katakan. Engkau mengatakan dalam kitabmu, aku ikut. Selamat. Tapi Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Allah akan berjumpa dengan mereka hari kiamat. Hai fulan, aku mengatakan dalam kitabku, aku bersemayam di arsy-ku, engkau tolak. Apa dasar menolak? Tak diterima akalku, ya Allah. Subhanallah. Ya. Bagaimana kau menolak sifat milikku, aku yang terangkan tentang diriku, apakah engkau lebih tahu tentang diriku atau aku sendiri? Ya, yang paling tahu tentang diri kita, kita sendiri. Kalau orang menyelisihi apa yang kita ya ini ketahui tentang diri kita, kita katakan kau berdusta. Ustaz, kau sedang di mana? Aku sedang di Batam ini, lagi stay ini di Batam. Enggak Ustaz, antum di Jakarta. Aku lagi di Batam. Enggak, antum di Jakarta. Apa kita bilang? Sesat kau. Aku ceritakan tentang diriku, kau kata, kenapa aku di Jakarta? Aku bilang aku di Batam. Ustaz, Ustaz hobi apa? Aku hobiku mancing. Enggak Ustaz, antum hobinya bukan mancing, main golf. Ana lebih tahu tentang diri ana daripada antum. Ya, begitulah ahlul kalam. Allah katakan dia punya wajah. Tidak, tak punya wajah. Kalau punya wajah berarti dia seperti makhluk. Allah mengatakan punya dua tangan. Tidak, tak punya dua tangan. Kalau punya dua tangan berarti seperti makhluk. Subhanallah. Kalau kita, mengapa kau kata Allah punya dua tangan? Dia mengatakan, wahai iblis, mengapa engkau enggan sujud kepada yang kuciptakan dengan dua tangan? Kita selamat. Mengapa kau katakan aku punya dua tangan? Engkau yang mengatakan Allah, aku hanya membenarkan. Mereka tak akan selamat. Ini Nuhasman Muqayyim rahimahullah, orang-orang yang ingin menghadap Allah, membeli surga Allah, tapi dengan uang palsu yang berstempel siapa tadi? Genghis Khan. Ya, atau wakil-wakil Genghis Khan, falasifah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Hati-hatilah berjumpa Allah. Subhanallah, disesatkan orang mengatakan Allah di atas arsy bersemayam, disesatkan. Dikatakan ini Wahabi. Ini akidah Nasara, Nasrani yang mengatakan Allah di atas seperti Allah bertempat. La ilaha illallah. Subhanallah. Naam. Bal turaddu ala 'amiliha ahwaja ma yakunu ilaiha. وتكون من الأعمال التي قدم الله تعالى إليها فجعلها هباء منثورا. حسبك. بل ترد على عاملها. Bahkan Allah akan tolak terhadap orang yang berbuat segala perbuatan ditolak. Perbuatanmu kutolak, kerjamu kutolak. Ada SOP dalam pekerjaan di perusahaan aja ada SOP-nya. Kau harus bekerja ini pertama, kedua ini, ketiga ini. Ini aturan mainnya. Datang karyawan rajinnya setengah mati, orang masuk jam 7, jam 5 pagi sudah masuk dia. Tapi kerjaannya langkah ke 1 dibuatnya ke 7, langkah ke 7 dibuatnya ke 1. Terbalik-balik. Sore hari bau keringat dia karena letihnya. Ya, dipanggil bosnya, "Mana kerjaanmu?" "Ini, bos. Memang kurang ajarlah kau. Ini SOP-nya 1 sampai 7. Kenapa kau bolak-balik?" "Yang penting aku semangat, bos. Aku jam 5 udah masuk. Orang pulang jam 7, dia pulang jam 9. Kata bosnya, "Memang kau tak layak ku terima sebagai pegawaiku. Kau ku pecat. Tak ikut SOP." Agama ini lebih sempurna daripada peraturan manusia. Apalagi yang namanya ibadah menyembah Allah, tak akan mungkin ibadah menyembah Allah tanpa ada aturan lain. Mustahil. Allah zat yang maha gaib, tak kita kenal dengan Allah kecuali dengan wahyu, tak pula kita tahu bagaimana menyembahnya kecuali dengan wahyu. Dikarang-karang, buat salawat-salawat sendiri macam-macam, buat salat-salat sendiri, salat gaib, puasa-puasa sendiri, puasa nisfu Syaban dan seterusnya. Ya, Allahumma musta'an. Akan ditolak, dikembalikan, tak diterima terhadap pelakunya tatkala dia begitu butuh balasan daripada amalannya. Tak dapat balasan. Engkau bawa uang palsu, tak dapat membeli apapun di mal-mal sana. Yang ada engkau akan digari, dimasukkan ke penjara. Uang yang kau bawa palsu, bagaimana kau bertransaksi dengannya? Dan dia akan menjadi bagian daripada amalan-amalan yang akan dibawanya di hari kiamat, menjadi amalan yang sia-sia bagaikan gunung-gunung pasir yang berterbangan ketika datang badai. Hapus semuanya. Naam. Wali sahibiha nasibun wafirun min qawli ta'ala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka mereka ini nasibnya adalah sebagaimana Allah katakan dalam kitabnya mulia, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian beritahukan tentang orang-orang yang merugi amalannya, sia-sia amalannya, tak diterima amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka lah yang telah sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Sementara mereka mengira mereka telah berbuat baik. Inilah nasib ahlul bid'ah ikhwati fillah. Maka amalan ibadah itu sedikit tapi sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Rasulnya lebih utama daripada banyak tapi bid'ah. Akidah pun demikian. Ya, cukupkan dengan apa dibawa Rasul, kau akan selamat. Wallahu tabarakatul alam wa sallallahu sallam wa baraka al-abdihi wa rasulih Muhammad.